أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم Jadi diperhatikan tuh surah Al-Kafirun, huruf-hurufnya tidak terlalu yakni susah untuk dikeluarkan makhrajnya insyaallah. Kemudian di situ yakni ada mad, ada mad jaiz, munfasil di situ, dan kita baca insyaallah 5 harokat. Walaupun sebenarnya bisa juga dibaca 2 harakat insyaallah. Tapi kita baca yakni 5 saja. Itu dia, dan anharapkan untuk surat yang sebelumnya, surah Idza Jaa'a Nasrullah wal Fath. Mudah-mudahan apa yang pernah dikoreksi dari bacaannya bisa diperbaiki. Kemudian selanjutnya menjadi yakni bekal tentunya pada surat-surat berikutnya dalam hal makhraj. Baik, tafadhal. Siapa yang dahulu? Assalamualaikum, Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diulang saja. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zanya mana, Fa? A'udzu billahi minasy. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Jadi suaranya itu udah caranya naik tarik nafas dulu gitu, kemudian baru tekan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya coba bersihkan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, cuma qafnya ditebalkan dikit. Jadi qatitu daqo. Qatitu daqo. Qul. Qul. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Diulangi, lahnya ini yang kita maksudkan tadi. Ini yang kita maksudkan dengan majaiz, gitu. Majaiz mufasil. Lima apa bedanya lima. Antara majaiz dengan mad wajib? Kalau mad wajib itu dalam satu kalimat, dalam satu kalimat, gitu, satu kata. Tapi kalau majaiz dua. Artinya di sini la itu satu, a'budu dua. Gitu terus. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wa la antum nun mati setelahnya ta, yakni bertemu dengan ta ikhfa. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ya, ini wala antum. Antum tahu ikhfa hakiki enggak? Iya, iya. Ya. Apa itu? Berapa hurufnya? Dua. Apanya, Sir? Hurufnya berapa? Hurufnya ikhfa hakiki. Oh, hurufnya. Selain 6. 20. 20. 19. Wah, kebanyakan 20. 15. Selain. Kan? Selain. Jadi misalnya, apa, supaya mudah diingat, apa istilahnya itu ada kalimat gitu. Nah, jadi diambil dari awal-awal kalimat, atau diambil dari huruf awal kalimatnya, itulah huruf ikhfa. Misalnya shiftatana kamjada syah sun qad sama dum tayiban zid fi tuqan da' zalima. Itu dia punya huruf. Nah, nanti dipelajari lagi. Wala antum, diulangi. Wala antum abiduna ma a'bud. Coba diulangi lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, terus. Wala ana abidum ma a'badtum. Baik. Wala ana a, jadi a itu ditekan. I u ba gitu tekan. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, surah ini, itu surah Al-Kafirun ini, huruf-hurufnya insya Allah, yakni tidak terlalu berat-berat. Nah, saya terkabar, yang lain? Jaklah. Nah, udah jaklah. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkabar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mimnya jangan terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Sekali lagi. La a'budu ma ta'budun. Namanya yang kepanjangan. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau bomma apa moncongkan bibirnya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Dan apa mim bertemu wawu gitu atau mim dan juga mim bertemu dal itu izhar syafawi dari di apa dipercepat di situ diperjelas. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ibrani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ianya panjang sedikit. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Wa la ana a'bidum ma a'badtum. Ma apa ya? Wa la ana a'bidum ma a'badtum. Wa la ana a'bidum ma a'badtum. Wala ana abidum ma'abattum. Ma'abattum. Jangan terlalu panjang. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Di panjang. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Jadi nanti diperhatikan panjang pendeknya ya. Dan untuk makhraj hurufnya ada perkembangan alhamdulillah dari sebelumnya. Mudah-mudahan seterusnya lebih baik lagi. Nah. Ya, jazakallah khair. Wahai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون ianya panjang dikit, panjangin lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus? La a'budu ma ta'budun. Maknanya jangan terlalu panjang. La a'budu ma ta'budun. Iya. Wa la antum abidun ma a'bud. Wala antum. Wala antum abidun ma a'bud. Mana? Lama juga. Wala antum abidun ma a'bud. Terus? Wala ana abidum ma abadtum. Ulang Ustaz. Naam. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abidun ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, bagus, alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini enggak ada gambarnya nih. Jadi tapi ini kayaknya Al-Ahqudil gitu ya. Ah Ustaz, kenapa? Iya. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, nanti harus ekstra latihan makhraj gitu ya. Dari semuanya gitu. A'udzu billah lidahnya masih ke depan gitu sepertinya. Billah minasyasyisu kemudian qatitu minasyaitonir rajim ja ji du gitu. Nah. Baik. Tuh hari apa Allah Mujidah kirim video, ada satu ustaz yang di YouTube itu oke juga, untuk lumayan tuh untuk apa sebagai istilah guide gitu ya, untuk mempelajari makhraj itu lumayan gitu. Udah terima apa tidak? Sudah. Iya, siapa namanya itu. Tapi lumayan lah gitu untuk membantu gitu. Baik, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tuh hanya juga tuh masih banyak kerikilnya tuh. kerikilnya terlalu banyak tuh. Khil-khil itu kerikil. Itu harus dibersihkan betul-betul ya. Jadi semuanya harus bersih gitu. Jangankan kerikil, debu aja enggak boleh gitu ya. Jadi harus hahihu gitu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada. Nanti di apa di Latina, tafadhal. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Terus? Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Naam. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Naam. Karena mungkin Al-Kafirun ini alhamdulillah hurufnya tidak terlalu berat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ مَا jangan terlalu panjang مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Nah, bacaannya. Habis ya? Ya sudah, Ustaz. Pak Nur, alhamdulillah. Kita sudah selesaikan tilawah kita, yakni tilawatul lafzi. Karena sekali lagi kita sebutkan mengenai tilawah ini ada tiga. Ada tilawatul lafzi yang tadi dilihat dari sisi tajwidnya, makhrajnya, dan lain-lain dari sisi bacaan lafziyah. Oleh yang dikandung oleh ayat tersebut. Terus kemudian yang terakhir kita sebutkan tilawatu al-amal, yakni berkaitan dengan praktik atau amalan wujud nyata dari pemahaman yang difahami daripada tilawah yang ada, baik tilawatu al-lafzi maupun tilawatu al-ma'na. Tapi ala kulli hal, itu insyaAllah kita akan praktikkan tiga tilawah itu biiznillahi ta'ala, yang tentunya mengenai tilawatu al-lafzi dan tilawatul makna ini perlu bimbingan, dan insyaAllah kita akan upayakan semaksimal mungkin untuk yang kita praktekkan. Baik, ini kok semuanya. Sini sekarang kita akan masuk ke surah atau surat Al-Kafirun. surat Al-Kafirun. Baik, surat Al-Kafirun di sini yakni para ulama menyebutkan termasuk di antara salah satu di antara surah Makkiyah, surah Makkiyah. Nah, dan kita ada sebutkan yakni perbedaan utama antara surah Makkiyah dengan surah Madaniyah adalah diturunkannya atau adalah yakni diturunkannya setelah hijrah. Diturunkannya suatu ayat setelah hijrah. Kita sebutkan walaupun misalnya nanti ada ayat yang turun di Madinah atau ayat yang turun di Mekah, tapi setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap dikatakan surah Madaniyah. Baik. Adapun mengenai kandungannya, dari sisi kandungan, nyata kandungannya di sini bahwa kandungan utama dan nanti insya Allah kita akan sebutkan kandungan-kandungan yang lain dari surah Al-Kafirun ini adalah nyata dari segi zahirnya menunjukkan tauhid, menunjukkan tauhid. Dan itulah yang disebut oleh ulama, ulama-ulama tafsir mengenai perbedaan kandungan Makkiyah dengan kandungan Madaniyah. Jadi dilihat dari sisi turunnya, dilihat dari sisi turunnya ayat Makkiyah dan Madaniyah, kita tahu perbedaan intinya, yakni perbedaannya adalah terletak pada hijrah. Adapun isi kandungan kata ulama, kandungan Makkiyah itu lebih kepada tauhid, mengasaskan tauhid, terus menampakkan yakni kesyirikan, artinya menjelaskan sejelas-jelasnya apa itu syirik dan menjelaskan sejelas-jelasnya apa itu tauhid. Adapun Madaniyah sudah mulai berkaitan dengan syariat-syariat yang ada, kaitan dengan zakat, muamalat dan lain-lain. Nah, itu secara umum. Baik. Jadi surah Al-Kafirun yakni surah Makkiyah kita sebutkan, dan juga ulama tafsir ittifaq sepakat mereka bahwa jumlah ayatnya adalah 6. Dan surah yakni Al-Kafirun ini diturunkan setelah surah Al-Ma'un. Setelah surah Al-Ma'un. Ini dari sisi nuzulnya. Ini kata ulama tafsir, dari sisi turunnya itu setelah Al-Kafirun. Tapi dari sisi mushaf, gitu, urutan mushaf, urutan Qur'annya setelah Al-Kautsar. Setelah Al-Kautsar. Setelah Al-Kautsar kalau urutan mushafnya. Kalau urutan turunnya setelah Al-Ma'un. Mengenai Al-Kafirun, yakni Nabi alaihissalatu wassalam, kalau kita melihat hadis-hadis yang sahih, beliau membaca surah Al-Kafirun, karena ini termasuk surah yang pendek. Jadi beliau alaihissalatu wassalam, yakni bacaan-bacaan surah-surah pendek ini digunakan ketika beliau sholat-sholat sunnah. Dan khususnya ketika beliau sholat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf. Dan ini kita tahu bersama. Nabi alaihissalatu wassalam di antara sunnah-sunnahnya adalah yakni membaca surah Al-Kafirun di rakaat yang pertama, kemudian surah Al-Ikhlas di rakaat yang kedua ketika sholat-sholat sunnah. Dan terutama pada sholat yakni setelah tawaf, karena ini kan perlu cepat gitu. Kemudian juga Nabi alaihissalatu wassalam membaca surah Al-Kafirun ini dan juga surah Al-Ikhlas ketika setelah sholat yakni maghrib. Ketika setelah sholat maghrib. Dan juga ada riwayat yakni berkaitan dengan yakni sholat qabliyah fajar. Dan lain-lain. Jadi ini termasuk surah-surah yang yakni pendek. Kemudian juga yakni hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Syekh Al-Albani yakni mensahihkan hadis yang mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam menyuruh membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur. Ya, hadisnya sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Syekh Al-Albani rahimallahu taala, Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan di situ iqra qul ya ayyuhal kafirun inda manamika fa innaha bara'atun minasy syirki. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir, tentu ketika hendak tidur, ketika mau tidur, karena surat ini adalah bara'atun minasy syirki, bentuk bara'ah, bentuk berlepas diri daripada kesyirikan, bentuk berlepas diri daripada kesyirikan. Karena kandungannya yang sangat wadih, sangat jelas sekali bahwa seorang muslim di dalam ayat ini menunjukkan betul-betul berlepas diri daripada kesyirikan. Jadi ini di antara hadis-hadis yang sahih seputar al-kafirun. Adapun yang lain-lain tentu tidak sahih. Adapun yang lain tidak sahih. Misalnya kalau ada misalnya dia menyebutkan membaca surah al-kafirun kemudian mendapatkan sekian, ini tentu tidak sahih. Itu saja yang disebutkan oleh ulama berkaitan dengan al-kafirun yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Baik. Ayolah kau semuanya. Di sini kita mulai qul ya ayyuhal kafirun. Qul di sini katakanlah di khitab, namanya ini khitab, yakni pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Qul ya Muhammad. Katakan wahai Muhammad. Nah, gitu. Jadi ini adalah yakni khitab, pembicaraan yang ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wasalam khusus gitu, tapi di sini dalam hal ini umum. Dalam hal ini umum. Walaupun ayat ini khusus kepada Nabi alaihi salatu wasalam, tapi maknanya adalah umum. Jadi kita pun ditujukan kepada, atau kita pun ditujukan yakni dari ayat ini. Nah, dan kaidah yang masyhur yang disebutkan oleh ulama dalam bab ini apa itu? Al-ibratu la bi khususis sabab. Apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu kan kaidahnya. Untuk pernah pelajari, pernah dengar apa tidak? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah yakni suatu hukum itu diambil dari keumuman lafaz, bukan diambil dari kekhususan lafaz. Nah, ini satu kaidah dan banyak sekali yakni kita jumpai dan bisa kita terapkan kaidah semacam ini di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah. Contoh misalnya nih, ayat ini kan lafaznya khusus. Gitu. Khusus kepada Nabi alaihi salatu wasalam gitu. Qul katakanlah wahai Muhammad, bukan katakanlah wahai siapa gitu kan. Tapi kan khusus nih. Nah, tapi ulama menyebutkan kaidah tadi al-ibratu, ibrah atau suatu hukum itu bi umumil lafzi, dengan keumuman lafaznya. Jadi lafaznya ini umum gitu. Qul katakanlah. Jadi katakanlah yakni wahai seluruh kaum muslimin. Wahai seluruh kaum muslimin, katakanlah. Jadi ini yang dimaksud dengan al-ibrah bi umumil lafzi. Suatu hukum diambil dari keumuman lafaznya, berarti kita pun masuk ke dalam ayat ini. Ketika kita berhadapan dengan orang kafir, kita pun akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam ayat ini. Gitu. Jadi dihafal tuh kaidahnya, jangan sampai lupa, karena sering kita akan ulang-ulang gitu. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. La bi khususis sabab. Naam. Baik. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun di sini adalah nida, panggilan gitu. Wahai gitu maksudnya. Al-kafirun. Al-kafirun ini jamak. Al-kafirun ini jamak. Plural daripada kata kafirun. Kafirun, kafirani, kafiruna. Gitu kan? Kalau udah belajar itu, lafudio lagi itu. Yang lain belum masuk gitu ya. Al-kafirun itu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kenapa disebut jamak mudzakkar salim? Kelihatan dari ciri-cirinya. Wawu plus nun di akhir. Al-kafirun. Baik. Qul ya ayyuhal kafiruna. Di sini jamak plural yang menunjukkan bahwa kita seluruhnya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan seperti dalam ayat ini kepada seluruh kaum kufar tidak ter kecuali. Nah, tanpa ada kecualinya. Jadi kafir dalam hal ini, yang ini disebut oleh ulama, tidak ada bedanya kafir yang beragama samawi atau yang non-samawi. Nah, gitu. Jadi kafir keseluruhannya. Jadi yang samawi misalnya, Yahudi, Nasrani, gitu. Yang non-samawi banyak tuh, Hindu, Buddha, apa penyembah-penyembah. Semua masuk ke dalam kategori kafir. Jadi kafir, jadi disebut oleh ulama bahasa Arab, makna kafir dari segi bahasa itu sendiri, dari segi bahasa Arab, kafir maknanya adalah daripada kufur. Diambil daripada kata kufur. Kafir itu orangnya. Kufur itu sifatnya. Nah, kafir atau kufur ini sama tuh. Apa makna kufur? Gitu. Kufur maknanya adalah taghtiyah. At-taghtiyah. Nah, yakni menutupi. Artinya, at-taghtiyah artinya menutupi. Jadi kafir diambil dari kata kufur yang dimakna menutupi. Nah, gitu, menutupi. Jadi kalau kita melihat makna bahasa, ya, ini erat kaitannya dengan makna istilah. Jadi ketika kita menyebutkan orang ini kafir, oh, perbuatannya kufur. Jadi kita melihat bahwasanya makna bahasa ini tidak jauh-jauh dari makna yang kita sebut. Bahwasanya orang ini ketutup gitu. Imannya ketutup. Imannya tertutup gitu. Oleh perbuatannya ini. Imannya tertutup oleh perbuatannya. Sehingga dengan tertutupnya iman ini, kafirlah dia. Gitu. Jadi orang kafir ini adalah yang tidak menerima ajaran Islam. Menutupi diri. Gitu. Jadi disebut oleh Al-Quran sebagai Al-Kafirun. Jadi Al-Kafirun sekali lagi, ini yashmal mencakup seluruh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, baik yang agama samawi maupun yang agama non-samawi. Jadi kul, ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad dan juga wahai kaum muslimin seluruhnya, kepada kaum kufar seluruhnya, apa yang kalian akan katakan? Katakanlah selanjutnya nomor 2. Ayat nomor 2. La a'budu ma ta'budu. Jadi untuk perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita melihat tajwid gitu ya, ilmu tajwid, kemudian juga makharijul huruf, itu kaitan erat juga kaitannya dengan makna gitu. Erat kaitannya dengan pengungkapan makna gitu. Nah, pengungkapan makna. Erat kaitannya dengan sekali lagi, yakni intonasi gitu. Jadi kita pun kalau berbicara gitu ya, kalau intonasi kita nih marah gitu kan lain juga. Intonasi kita nih sedang mau ingin gitu, ingin menekankan suatu permasalahan gitu. Intonasi kita sedang berbahagia, lain juga. Intonasi kita sedang serius, lain juga. Nah, itu pun yakni tergambar melalui bacaan tajwid kita, kemudian juga menggambarkan makna itu. Jadi contoh misalnya nih, la a'budu. Kan tadi kita sebutkan kan mad jaiz gitu. Mad jaiz munfasil. Dan tadi kita sebutkan, kita panjangkan 5 harokat gitu. Nah, ini sesuai gitu. Tadi kan kita sudah tahu nih ayat yang pertama. Katakanlah gitu, wahai orang-orang kufar. Apa yang kita katakan? La ta'budu. Nah, sesuai, yakni panjangnya itu sesuai, itu tidak. Nah, jadi kalau kita panjangkan menunjukkan ini apa? Perkataan yang serius, perkataan yang perlu penekanan, perkataan yang perlu yakni dicermati, perkataan yang tidak main-main. Gitu. La 5 harokat tuh. Itu yang Anda sebutkan tadi, yakni ilmu tajwid ini erat kaitannya dengan makna, karena ini mengungkapkan gitu, apa yang tergambar terkandung oleh makna itu. Kita pun walaupun misalnya nih, walaupun kita tidak faham tafsirnya, tidak faham maknanya, pun kita pikir-pikir juga tuh kalau dibacain seperti itu. Gitu. La a'budu ma ta'budun. Gitu. Jadi ilmu tajwid. Jadi seiring misalnya tajwid seorang itu mantap gitu, seiring itu juga resapan maknanya itu lebih mantap juga. Apalagi diiringi dengan yakni tilawatul makna, apalagi diiringi dengan ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Jadi, kalau dah antum misalnya tahu maknanya, kemudian makhrajnya mantap gitu, jadi resapan maknanya itu makin terasa gitu. Nah, khusyuknya itu pun makin yakni terasa. Nah, gitu. Dan nanti perhatikan yang nanti berkaitan dengan huruf-huruf yang ada. Baik. La a'budu ma ta'budun. Di sini aku tidak akan. La di situ nafiyah, gitu. La di situ untuk menafikan. A'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi la a'budu ini, la a'budu ma ta'budun, macam la ilaha illallah. Makna syahadat kita la ilaha illallah nafiyah. Karena syahadat la ilaha illallah kita dah pelajari dan antum mungkin dah pelajari, yakni berkaitan dengan rukunnya. Rukun la ilaha illallah, rukunnya la ilaha illallah ada dua. Yang pertama adalah an-nafyu, kemudian yang kedua adalah al-isbat. An-nafyu kemudian al-isbat. An-nafyu maknanya adalah menafikan, al-isbat artinya menetapkan. Kita menafikan seluruh sesembahan selain Allah, kemudian kita tetapkan sesembahan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. La a'budu ma ta'budun. Nah, perhatikan di sini. La a'budu, aku tidak menyembah. Jadi ini dari terjemahnya saja dulu ya. Karena apa, kalau kita korek-korek makna bahasa Arabnya, tentunya banyak tuh kita korek-korek. Karena kan bahasa Arab tuh ada isimnya lah gitu ya, ada fi'ilnya lah gitu, dan lain-lain gitu. Jadi mungkin nanti takut tidak nyambung. Tapi dari segi maknanya pun kita tahu. Agak-agak nih, la a'budu, a'budu. Ini kan termasuk fi'il, itu tidak, kata kerja gitu. Termasuk kata kerja. Kata kerja apa tuh? Kata kerja al-mudhari'. Fi'il mudhari', kata kerja yang sedang gitu, yang sedang atau yang akan datang gitu. Sehingga di sini terjemahnya nih, aku tidak menyembah. Jadi menyembah ini kan menyembah ini apa? Kata kerja juga, la a'budu ma ta'budu. Untuk perhatikan nanti akan ya jelaskan sedikit-sedikit, mudah-mudahan nyambung ya penjelasannya. Perhatikan tuh. Penafian-penafian yang ada nih tidak sama tuh. Ada penafian yang disertai dengan kata kerja, ada penafian yang disertai dengan kata benda. Nah, untuk perhatikan tuh. Inilah yakni kedalaman makna Al-Quran itu. Jadi tidak sembarangan. Jadi kata-katanya itu tidak sembarangan gitu. Kalau misalnya untuk perhatikan, la a'budu ma ta'budun ayat kedua. Aku tidak menyembah. Apa yang dinafikan di sini? Menyembah, betul tidak? Penafian di sini memakai apa? Kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Baik. Kalau yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Penafian di sini menggunakan apa? Kata kerja, kata benda? Benda. Hah? Yang ayat ketiga ya, ayat ketiga. Kata benda. Iya, kata benda. Terus yang keempat, wala ana abidu ma abatum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ini kata benda, kata kerja? Kata benda. Iya. Terus yang kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Benda atau kata kerja? Benda. Iya, benda. Itu ada perbedaannya tuh. Kenapa pakai benda, kenapa pakai kata kerja gitu. Baik, kita ulang lagi. La a'budu ma ta'budun. Jadi ayat yang kedua ini adalah pernyataan Nabi alaihissalatu wassalam atau pernyataan seorang muslim kepada kaum kafir. Itu tidak. Nah, jadi sekarang kan ayat pertama kan kita diminta untuk menyatakan kepada orang-orang kafir. Apa itu? La a'budu ma ta'bud. Ini pernyataan kita nih, kaum muslimin. Yani khususnya dalam ayat ini, Nabi alaihissalatu wassalam. Apa pernyataannya? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kenapa pakai kata kerja ini? Kenapa pakai kata kerja? Tidak pakai kata benda. Tidak misalnya, la a'budu ma ta'budun misalnya. Tidak pakai kata benda misalnya. Kenapa harus pakai kata kerja? Karena jawabannya adalah penafian menggunakan kata kerja lebih luas. Lebih luas. Kenapa disebut lebih luas? Karena kata kerja ini kan yakni suatu hal yang bisa berubah-ubah. Berbeda dengan kata benda. Kata benda itu tidak bisa berubah. Misalnya pen. Pen itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Mau hari ini pagi hari tetap pen. Nanti sore hari pen. Malam hari pen. Tetap. Gitu. Itu kata benda. Tapi kalau kata kerja. Gitu kata kerja. Nanti pagi, siang, malam. Sebab itu ada kata kerja lampau yang datang. Kemudian ada kata kerja perintah. Itu tidak berubah-ubah maksudnya. Berubah-ubah. Nah, ayat yang pertama ini menyatakan bahwasanya apapun keadaannya, mau sekarang, mau yang akan datang, mau kapan-kapan-kapan-kapan pun, la a'budu ma ta'budun. Tidak akan berubah. Walaupun waktu berubah, walaupun keadaan berubah, dalam hal ini, la a'budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Gitu maksudnya. Jadi lebih luas. Lebih luas. Baik. Jadi dipahami ini kenapa pakai kata kerja. La a'budu ma ta'budun. Terus yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abidun. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, kenapa pula sekarang ini yakni penafian gitu, siapa yang dinafikan ini? Orang kafir, betul tidak? Iya. Iya, orang kafir. Terus kenapa orang kafir tidak dinafikan dengan kata kerja? Ah, gitu. Kalau tadi kan Nabi alaihi wasallam menafikan dirinya memakai kata kerja. Dan tadi jawabannya sudah kita tahu bahwasanya tidak akan berubah. Sekarang akan datang, kapanpun tidak akan berubah kata kerja. Tapi kalau kafir ini pakai kata benda. Kenapa? Dan tadi sudah kita sebutkan perbedaan antara kata kerja dan kata benda. Kalau kata kerja cakupannya luas dan berubah-ubah. Gitu. Dan berubah-ubah. Kalau kata benda tidak berubah. Kenapa? Jawabannya adalah karena pada dirinya, gitu, pada diri jiwa orang-orang kafir itu memang dah tetap kafir, tertutup. Jadi dah kita sebut tadi kufur artinya tertutup. Jadi memang pada dasarnya diri mereka ini tertutup, gitu. Tidak berubah-ubah, memang tertutup, gitu. Tetap dah, gitu. Tetap mereka yakni tidak terpengaruh dengan waktu, tetap, tetap dalam kekufurannya. Tetap dalam kekufurannya. Oleh karenanya dipakai penafian dengan kata benda. Wala antum abiduna ma'abud. Ma'abud. Jadi, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Terus kenapa pakai ma di situ? Ma kan, kalau belajar bahasa Arab kan untuk kata benda. Misalnya nih. Pada pelajaran yang pertama bahasa Arab, ma hadza, hadza qalamun. Kalau pakai man hadza, hadza tabibun misalnya. Tapi ini kenapa pakai ma? Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Padahal di sini Tuhan itu tidak. Nah, seharusnya man itu tidak. Hah? Iya. Jawabannya adalah ma di sini maknanya adalah man. Ma maknanya adalah man. Terus kenapa pakai ma tidak pakai man gitu? Nah, karena ma ya digunakan untuk orang, untuk benda gitu. Untuk benda yang tidak berakal. Ini sudah kita tahu ya, ma digunakan untuk benda yang tidak berakal, benda mati gitu yang tidak berakal, benda mati atau benda yang tidak berakal, hewan dan sebagainya hidup tapi tidak berakal, dan juga bisa digunakan untuk bagi sifat, sifat akal, sifat yang berakal. Jadi kalau misalnya ditujukan kepada sifat yang berakal, maka bisa menggunakan ma, bisa menggunakan ma. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berakal apa tidak? Berakal. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak disebut sifat akal. Tidak disebut berakal, tidak. Tapi Allah disebut alim. Alim, maha mengetahui. Jadi, kalau sudah maha mengetahui berarti sudah mencakup akal. Jadi karena ada unsur yang ditujukan adalah sifat ilmu dan sifat akal, maka bisa digunakan ma. Maka bisa digunakan kata ma. Walaupun kebanyakannya digunakan untuk benda mati atau benda yang tidak berakal. Nah, jadi ma di sini maknanya adalah man. Ma di sini maknanya adalah man. Nah, trip. Wala antum abiduna ma'abud. Terus, wala ana abidum ma'abatum. Dan aku tidak pernah menyembah, tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nah, ini ucapan siapa nih? Ucapan Rasulullah SAW, benar. Jadi tadi kan Rasulullah SAW menafikan dirinya menggunakan apa? Kata kerja, kata benda di ayat yang kedua. Kata kerja. Kata kerja. Sekarang menafikan dirinya dengan kata? Kata benda. Iya, kata benda. Ini kira-kira apa tujuannya kira-kira? Ah, udah. Tentu udah tahu tadi kan kata benda, kata kerja apa tadi itu. Jadi kan, nanti sekarang ini otaknya agak diputar dikit, walaupun belum sarapan. Kira-kira nih apa nih kira-kira nih? Kira-kira. Jadi kalau kaum musyrikin, kalau kaum kufar, itu cukup dinafikan dengan kata benda, gitu kan? Nah, tapi kalau Rasul menafikan dirinya dengan kata kerja, dengan kata benda, maka nah, apa nih kira-kira? Tidak akan tetap penafiannya. Iya, gimana tuh gimana? Tetap penafiannya tidak akan berubah. Sih. Iya, tetap penafiannya tidak berubah. Ini kita paham. Gitu. Terus, kufar memang tidak tetap. Kufar, iya. Wah ini yang tahu kita nih kayaknya ngomong. Untuk merendahkan kaum kafir, Ustaz. Nah. Untuk merendahkan kaum kafir, itu penyebutan al-kafirun itu sudah rendah, kan? Kulia ayawal kafirun, katakan wahai orang kafir, itu panggilan kafir sudah merendahkan, tidak perlu nafi-nafi dah rendah dah. Iya. Disamakan dengan benda dunia. Iya. Dia disebut kafir, mereka tidak setuju mereka orang disebut kafir. Mereka orang-orang Quraisy itu kalau untuk disebut orang kafir, mereka marah. Marah mereka. Wahai orang kafir, oh, siapa bilang saya kafir gitu kan? Mana orang Kristen sekarang itu disebut orang kafir. Nah, jangan coba-coba orang Hindu misalnya. Oh, jangan walaupun mereka kafir asli gitu. Nah, tapi Al-Qur'an menyebutkan ya ayyuhal kafirun, seorang orang kafir itu dah sebagai merendahkan mereka dah. Sekarang nih pertanyaannya adalah kenapa Rasulullah SAW menafikan dengan dua gitu ya, dengan dua jenis. Kerja dengan kata benda ataupun kafir nih kata benda saja gitu kan? Nah, ini mazhab tamu kita dah kelihatan gitu pendapatnya seperti lagi nih. Alah kudu. Mazhabnya gimana nih pendapatnya? Wah, nanti ya, insya Allah nih. Ini karena dua penafian, Ustaz. Penafian dari kata kerja dan penafian dari kata benda yang disebutkan oleh Rasul, berarti ini memang mencakup kesemuanya. Jadi dari segi kalau kita sebut kata benda, dia hanya mencakup lebih rendah daripada kata kerja. Tapi Rasul mengatakan kedua-duanya menunjukkan bahwa ini adalah penafian keseluruhan. Jazakallah khair. Ya. Baik, masya Allah, masya Allah. Ini sepertinya pendapat yang mewakili atau ada yang terwakili atau ada yang mau melengkapi. Ada lagi, Ustaz. Ya, supaya kita nih, nah, supaya kita ya lebih hot lagi nih. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengikuti sembahan mereka yaitu orang kafir, tapi Nabi tetap akan menyembah Allah dengan cara yang Allah cintai dan ridhoi. Itu maksudnya apa ya? Ya. Nah. kita dah pahami bahwasanya Rasulullah SAW dengan penafiannya itu, makna dibalik penafian Nabi Alaihissalam adalah menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik, itu pendapat, masya Allah. Ini pendapat kita bebas nih, demokrasi. Ya, ada lagi yang belum berpendapat nih, ini jejak pendapat nih sepertinya. Ya, baik, pendapat-pendapat yang ada sekali lagi dah bagus, pendapat Allah Nurudawi. Baik, lah Muhammad Razi, lah Purizki tadi juga sudah bagus. Nah, pendapatnya sudah bagus dan satu sama lainnya saling melengkapi. Nah, tapi yang pada poin intinya adalah dengan penafian Nabi alaihissalatu wassalam, yakni menggunakan dua jenis kata kerja dengan kata benda, sedangkan kafir menggunakan satu, ini satu saja intinya, menunjukkan bahwasanya iman itu lebih kuat daripada kekufuran. Keimanan Nabi alaihissalatu wassalam lebih kuat daripada kekufuran. Nah, gitu. Jadi, keimanan Nabi alaihissalatu wassalam tak tergoyahkan. Selama-lamanya. Dengan seiring waktu pun, dengan jalannya waktu, apapun keadaannya, dalam dirinya, Nabi alaihissalatu wassalam tidak akan berubah. Ini menunjukkan iman Nabi alaihissalam itu lebih kuat daripada kekufuran. Terus kalau kekufuran ini memang dinafikan, kufur ini, kafirnya mereka ini dinafikan. Tapi kenapa tidak disebut yakni menggunakan kata kerja? Karena kemungkinan dia akan berubah. Kemungkinan masuk Islam, kemungkinan dapat hidayah, kemungkinan gitu. Nah, jadi ada kemungkinan untuk berubah. Sehingga tadi kita sebutkan intinya adalah keimanan itu lebih kuat daripada kekufuran. Itu yakni menunjukkan sekali lagi kafir ini, kufur ini bisa berubah-ubah. Dan pada asalnya kafir ini sekali lagi itu yakni mereka kalau ditimbang-timbang kecintaan orang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan orang kafir kepada berhala-berhalanya, itu lebih tinggi mana tuh? Lebih dalam mana? Lebih kuat mana? Lebih kuat kecintaan muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ini yang kenapa? Yakni rahasia hikmah dibalik kenapa pakai dua gitu, dua jenis. Kalau Nabi SAW kan dua tuh, kata kerja, kata benda. Kalau kafir cuma satu saja. Ini menunjukkan kekufurannya ini memang kufur, tapi tidak kuat tancapannya itu, kukunya tidak kuat gitu. Pondasinya tidak kuat. Nah, baik. Wala antum ma'buduna ma'bud, wala ana 'abidum ma'abadtum. Selanjutnya yang kelima, wala antum 'abiduna ma'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Itu perhatikan nih, ayat yang kelima sama dengan ayat yang ketiga. Nah, gitu. Ayat yang kelima sama dengan ayat yang ketiga. Yakni diulang. Nah, ini pertanyaannya lagi nih, kenapa diulang ya? Penekanan. Iya, nah, jadi penekanan gitu. Bahwasanya jangan sampai kita ragu bahwasanya ini si kafir ini, dia memang kalau udah kafir, itu enggak mungkin dia sembah Tuhan kita gitu. Enggak mungkin dia masuk Islam gitu. Walaupun dia misalnya nyumbang sana, nyumbang sini, walaupun baik kepada orang muslim, tetap kafir gitu. Selama dia tidak deklarasikan dirinya sebagai orang muslim, syahadat la ilaha illallah, selama itu tidak bisa dikatakan masuk dalam ahlul Islam. Tidak bisa. Nah, jadi ini sekali lagi, ini adalah bentuk penekanan. Jadi pengulangan ayat yang kelima ini sekali lagi bukan yakni sia-sia, tapi dia ini adalah sebagai penekan. Bahwasanya orang kafir tetap kafir dia itu. Orang kafir tetap kafir. Selama dia tidak bersyahadat la ilaha illallah, itu mereka tetap kafir. Wala antum abiduna ma'bud. Jadi kalau dah kafir, itu tidak mungkin menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, kaum liberal gitu ya, yang mengatakan semua agama sama, itu keliru. Gitu. Jadi sekali lagi, tidak mampu memahami ayat ini. Nah, jadi kita sebutkan tidak mampu. Kenapa? Karena mungkin secara zahir mereka pintar gitu. Nah, tapi akalnya atau hidayah itu yang tidak sampai kepada mereka sehingga mereka tidak mampu. Nah, terus, lakum dinukum waliyadin, untukmulah agamamu dan untuklah agamaku. Untuk perhatikan, lakum dinukum. Lam itu apa itu? Huruf jar, itu tidak. Li, lam itu huruf jar. Huruf jar misalnya kawan-kawannya ada fi, ada min, gitu ya. Ada bi, ada ala, itu huruf jar kawan-kawannya. Kum di situ, yakni apa itu? Majrur istilahnya, yakni yang terpengaruh oleh huruf jar. Jadi intinya, kalau antum temukan, atau kalau kita temukan huruf jar di awal, itu pada dasarnya adalah didahulukan. Arti pada dasarnya huruf jar ini, itu pada dasarnya tempatnya di awal, di akhir. Pada dasarnya huruf jar itu tempatnya di akhir, bukan di awal. Tapi kalau antum temukan huruf jar di awal, itu bukan sembarang maknanya. Itu ada makna dalam di situ. Maknanya adalah al-hasru, pembatasan. Ada makna pembatasan. Sekali lagi, kalau ada huruf jar, jar majrur gitu, di depan, padahal dia itu posisinya di belakang gitu. Semestinya di posisinya belakang. Semestinya ini, dinukum lakum gitu. Dinukum lakum, dini li gitu. Itu dia punya apa, kalau bukan Quran, gitu, itu posisinya yang sebenarnya. Dinukum lakum. Agamamu milik kamu. Agama kalian milik kalian. Tapi di sini sekarang jar majrurnya didahulukan itu tidak. Jadi artinya pun lain. Untuk mula agamamu. Nah, seharusnya kan agamamu untukmu. Gitu. Nah, gitu. Jadi sekali lagi maknanya di situ terkandung makna al-hasru. Al-hasru. Apa makna al-hasru? Artinya pembatasan. Pembatasan. Apa yang dibatasi di sini? Yang dibatasi adalah agamamu ini hanya untukmu gitu. Tidak ada kaitan dengan aku. Tidak ada kaitannya. Kamu tidak ada urusannya. Atau aku tidak ada urusanku dengan agamamu gitu. Ini dibatasi dah. Sama halnya juga aku batasi agamaku untukku. Tidak untukmu. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Ya, din di situ sebenarnya ada ya-nya di situ, dini gitu, sama dengan apa kepemilikan, dini agamaku. Tapi ya-nya dibuang untuk menyesuaikan yakni ayat ini dengan ayat sebelumnya, yakni dengan apa tun atau ayat ini, yakni ada dinun di situ kan, ada ya-nya di situ. Sebenarnya ada ya-nya li dini gitu. Milikku agamaku gitu. Dini ada ya-nya, ya kepemilikan, milikku. Tapi ya-nya dibuang. Dan ini lebih memperjelas kita bahwasanya lebih dibatasi. Jadi agamaku hanya untukku, tidak ada kaitan dengan kamu. Tidak ada kaitan dengan kamu. Nah, jadi inilah ayolah kuas semuanya secara ringkas, yakni al-kafirun. Jadi sekali lagi, surah Al-Kafirun ini adalah surah yang dahsyat sekali, terutama yang berkaitan dengan tauhid. Oleh karenanya sering Nabi alaihi salatu wasallam yakni padankan ini dengan surah Al-Ikhlas. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam membaca di rakaat pertama Al-Kafirun, di rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Dan kita tahu bersama Al-Ikhlas itu pun tauhid juga. Pun tauhid, tapi dilihat dari segi sifat. Dilihat dari segi sifat. Kalau Al-Kafirun ini dilihat dari segi praktikalnya, yakni ibadah langsungnya gitu. Ibadah langsungnya. Oleh karenanya kedua surah ini sangat-sangat yakni berdekatan. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam sekali lagi tadi kita sebutkan sering gitu membaca Al-Kafirun di pertama, Al-Ikhlas di yang kedua. Dan juga ayol ikhwah semuanya, sekali lagi untuk Al-Kafirun ini sering-seringlah yakni membacanya. Dan tadi kita sebutkan hadis sahih Nabi alaihi salatu wasallam meminta untuk kita membaca sebelum tidur, karena itu adalah bentuk baro'ah minasyirki, bentuk berlepas dirinya kita dari kesyirikan. Kesyirikan. Nah, dan kalau kita berpikir, ayo ikhwah semuanya, kalau kita berpikir betul-betul mendalami surah ini, insyaallah gitu ya, kita akan betul-betul akidah kita, akidah wala dan barok, akidah wala dan barok, loyal kita, suka kita, dan benci kita kepada orang kafir, itu akan menancap betul-betul-betul gitu. Menancap benar-benar, menancap kokoh kuat. Tidak ada lagi namanya tasyabuh. Tidak ada lagi namanya menyerupai-menyerupai. Tidak ada lagi namanya mengidolakan idola-idola yang lain. Kecuali orang-orang Islam. Masalahnya sekarang ini, yani kadang-kadang surah Al-Kafir ini karena terlalu sering dibaca, kemudian dihafal di luar kepala, gitu, sama dengan Al-Fatihah. Jadi seolah-olah maknanya ringan. Gitu. Seolah-olah maknanya ringan. Ya, karena sekali lagi kalau bisa nih, pada anak-anak antum misalnya diajarkan nih, makna Al-Kafir. Bukan hanya sekedar bacaannya, tapi juga maknanya. Karena kita tahu bersama, tadi kita belum sebutkan, dan nanti insya Allah tahu, bahwasanya Al-Kafirun ini, ayat ini diturunkan, karena yakni kaum kufar Quraisy itu mengajak berunding Nabi SAW, dan mengajak barter gitu. Mengajak barter. Kenapa disebut kita disebut barter? Karena in kaum kufar, yakni meminta Nabi SAW untuk menyembah Tuhannya, kan nanti si kaum kufar ini menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan mana mungkin itu? Itu nama campur-campur. Nah, jadi oleh karena Nabi SAW diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tegas. Tegas. Tidak ada lagi yang namanya tasyabuh. Menyerupai-menyerupai tidak ada lagi. Oleh karenanya, sampai saking tegasnya ulama-ulama terdahulu, kata mereka seperti Ibnu Taimiyah dan sebagainya, haram memakai bahasa selain bahasa Arab. Nah, gitu. Kenapa? Karena biasanya nih bahasa non-Arab nih bahasa ajam gitu. Bahasa ajam. Bahasa orang non-Arab gitu. Ya wajar beliau mengatakan demikian. Karena pada waktu zaman beliau kan, yakni penjajahan terjadi oleh kaum-kaum orang-orang non-Arab. Nah, sehingga ada sebagian ulama yang memfatwakan tidak boleh memakai bahasa Inggris. Nah, gitu. Tidak boleh memakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Inggris nih, bahasa non-Muslim tentunya. Nah, dan ini kalau kita jujur-jujur memang ada benarnya gitu fatwanya. Kalau kita jujur-jujur gitu kan. Karena kebanyakan orang itu niatnya lain tuh. Ketika berbahasa Inggris, niatnya lain. Nah, artinya ketika berbahasa Inggris, bangga gitu. Bangga, dia bisa berbahasa Inggris, habis itu pula ditambah slang-slangnya gitu. Wah, ini lebih lagi. Nah, oleh karena sekali lagi, ayolah semuanya, kembali kita nih, karena ada kesempatan, insya Allah, mudah Allah mudahkan untuk kita belajar bahasa Arab, belajarlah gitu. Untuk mengimbangi, yakni bahasa-bahasa non-Arab yang kita kuasai gitu kan. Nah, ketika kita sudah menguasai bahasa lain, dan kita belajar juga bahasa Arab, menunjukkan loyal kita kepada Islam. Bukan loyal kepada bangsa Arab, tidak. Tapi loyal kita kepada Islam, karena Islam ini diturunkan dengan berbahasa Arab. Nah, tidak ada lagi tasyabuh. Gitu. Jadi kalau kita menguasai, memahami betul-betul ayat ini, tidak ada lagi tasyabuh. Tidak lagi mengidolakan-idolakan apa gitu. Sampai baju bola, tulisan apa entah gitu. Pemain bola, itu kan biasa tuh. Ah, itu juga hati-hati itu, hati-hati, tasyabuh. Ulama dah mengingatkan tuh, hati-hati, jangan sampai demikian. Nah, gitu. Apalagi ada World Cup misalnya, wah dah, habis dah. Nah, ulah tuh misalnya kemarin tuh misalnya ada Europe gitu, yang apa, Euro Cup gitu yang di situ, yang pada waktu Ramadan, itu dah, wah itu pilihan tuh antara terawih Qiyamul Lail dengan itu, dengan nonton Euro Cup. Wah, ini itu kita yang ada di sini gitu kan, yang ada di apa Gulf nih, yang ada di Khalid gitu, Timur Tengah itu kan mirip-mirip, nggak jauh-jauh itu. Tapi itu saingannya itu terawih Qiyamul Lail. Tapi kalau di Nusantara saingannya lebih dahsyat lagi. Itu tahajud tuh saingannya tuh. Ini mau sholat tahajud atau mau nonton bola gitu kan. Nah, jadi setan pun pandai gitu. Ya hiasi-hiasi. Dah, kamu niat aja tahajud, wudu, nonton bola, sholat dua rakaat, nonton bola lagi. Nah, kalau lagi ini, kalian lagi apa iklan apa, dah, sholat dulu, datang lagi. Itu namanya setan. Namanya juga setan. Gitu. Jadi pandai itu menghiasi-menghiasi. Tapi kalau udah Al-Kafirun kita kuasai, surat Al-Kafirun kita kuasai, tidak ada lagi nama bola dah. Ah, gitu, tidak ada lagi nama bola. Dan apalagi kita sebutkan tadi, penafian menggunakan kata kerja, penafian menggunakan kata benda, ini dan itu, sampai kita diskusi tadi semua, ah, itu sudah, insya Allah, itu jadi protection pada kita semua, itu agar betul-betul nih, walak kita benar-benar lah, gitu, sama orang kafir nih, tidak ada lagi. Gitu. Apalagi gaya rambut lah, gitu, gaya jalan lah, apalah. Wah, itu sekali lagi surah Al-Kafirun seolah-olah tidak ada bagi mereka. Padahal ini berat nih surat ini. Nah, oleh karena oleh kuat semuanya, itu anak-anak kita yakni ajari lafaz-lafaz Al-Kafirun, kita ajari makna-makna Al-Kafirun sehingga yakni surah Al-Kafirun maksudnya sehingga dia membesar gitu dengan ruh Al-Quran membesar dengan betul-betul bisa al-wala loyal kepada yakni orang-orang muslim dan benci berlepas diri kepada dari orang-orang kufar. Baik. Jadi itu ringkasnya ya ikhwah. Kemudian poin-poin faedah daripada surah ini bahwa yakni surah Al-Kafirun ini mengajarkan kepada kita agar kita betul-betul mengajarkan kepada kita makna penting. Nah, pentingnya sidqul i'tiqad wastabat alaih. Yakni makna pentingnya kejujuran kita. Keikhlasan kita. Di dalam i'tiqad, di dalam meyakini Islam sebagai agama yang hak. Itu yang pertama poinnya. Yani, ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya kita ikhlas, kita jujur di dalam i'tiqad, di dalam meyakini Islam sebagai agama yang sebenarnya. Itu yang satu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni poin yang bisa diambil dari ayat ini, yang kedua adalah i'tiqad yang benar, yang sahih, keyakinan yang benar atau keyakinan yang sahih atau dua-duanya, baik yang benar dan yang sahih itu tidak akan terwujud, tidak akan ada kecuali di atas manhaj, yakni garis yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Itu dia. Jadi i'tiqad, keyakinan yang benar dan yang sahih tidak akan terwujud, tidak akan ada kecuali di atas atau mengikuti manhaj, cara yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Caranya ini berlepas diri daripada orang kafir. Jadi kalau masih cinta, suka gitu kepada si idolanya, artisnya, misalnya sebagainya, orang kafir, orang lain-lain, itu berarti bukan manhaj Allah. Berarti i'tiqadnya, keyakinannya masih dipertanyakan. Ini belum sehat lagi nih, masih sakit nih. I'tiqadnya, keyakinannya. Belum benar gitu. Ya akan benar ketika dia berjalan di atas manhaj. Cara, garis yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Terus selanjutnya, poin yang, yakni pelajaran yang diambil dari surah Al-Kafirun ini adalah al-inad. Apa itu al-inad? Al-inad ini adalah ngeyel. Al-inad ini adalah ngeyel, tidak mau menerima. Ngeyel dan sombong. Ngeyel dan sombong adalah penyebab utama kehancuran seorang manusia. Kehancuran manusia dan pribadinya tentunya. Kenapa disebut dari ini? Diambil dari mana? Diambil dari orang kafir. Diambil dari sifat orang kafir. Oleh karenanya, sifat orang kafir. Kenapa dia kafir? Kenapa dia menutup dirinya? Kenapa dia tutup iman itu? Kenapa? Karena ada sifat ngeyel dan sifat sombong. Karena ada sifat ngeyel dan sifat sombong. Oleh karena sifatnya ini sudah ada pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala pun menafikan orang-orang kafir ini dengan kata benda. Nah, dari itu menafikan yakni orang-orang kafir ini dengan kata benda. Kenapa kata benda? Karena memang sifat yang ada ngeyel dan sombong ini memang sudah ada pada dirinya gitu. Nah, sudah ada pada diri mereka. Sekali lagi, sifat ngeyel dan sombong ini adalah penyebab utama menghancurkan kehidupan manusia. Kenapa? Karena dengan kedua sifat inilah yakni tertutupnya kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Terus selanjutnya, poin yang bisa diambil adalah agama Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak bisa digantikan oleh apapun, baik maslahat atau dari maslahat dunia. Tidak bisa digantikan dengan apapun dari kebaikan atau kemaslahat, kepentingan-kepentingan dunia. Tidak bisa. Di agama Allah tidak bisa digantikan dengan kepentingan-kepentingan dunia. Nah, ini sekali lagi penting nih untuk kita resapi surat ini supaya tidak ada lagi kepentingan-kepentingan dunia yang yakni merubah sikap kita. Itu merubah sikap kita. Nah, misalnya sekarang ini kebetulan dia sebagai calon kepala daerah misalnya. Kebetulan mau kampanye, dah macam-macam terjadi dah. Yang tadinya nggak pernah ke masjid. Itu padahal dia ikut keyakinannya lain. Dan lain-lain daripada hal-hal yang yakni merubah agama dengan sebab kepentingan dunia. Nah, dan itu sekali lagi jangan sampai. Jadi misalnya di perusahaan gitu. Dia bekerja di perusahaan. Yang mana perusahaan itu melarang sholat. Perusahaannya itu melarang jilbab misalnya bagi perempuan. Perusahaannya itu misalnya intinya perusahaan yang menyekat gitu, tidak boleh mengamalkan agama Islam di situ. Ya udah jangan kerja di situ misalnya. Atau perusahaan tempat kerjanya yang justru misalnya yang dibenci, misalnya tempat kerjanya riba dan sebagainya. Ini artinya apa? Kalau orang itu tetap ngeyel gitu ya, kerja di situ, inilah menghancurkan dirinya, kemudian juga inilah bentuk merubah gitu. Bentuk menggantikan agamanya dengan kepentingan-kepentingan dunia. Terus selanjutnya, fiqat yang benar, keyakinan yang benar adalah bentuk wujud kemerdekaan yang hakiki. Akidah, keyakinan yang benar adalah bentuk wujud kemerdekaan yang hakiki, yang sebenarnya. Nah, kenapa disebut demikian? Karena orang-orang yang memiliki akidah yang benar, itu kan hanya Allah. Gitu ya? Tawakalnya kepada Allah, konfirm menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah, tidak syirik intinya. Jadi inilah yang disebut dengan manusia yang paling merdeka gitu. Berbeda dengan orang gitu yang tidak, maksudnya yang tidak tawakal kepada Allah, yakni orang yang syirik gitu. Terlalu cinta kepada pekerjaan gitu. Sehingga pikirannya hanya apa? Naik pangkat saja gitu. Pikirannya hanya naik pangkat, kapan ini naik pangkat gitu. Jadi rajinnya pun karena ingin naik pangkat. Nah, terus kerjaannya itu kerjaan terus gitu. Jadi sholatnya lambat dan sebagainya. Nah ini pun sekali lagi, ini orang yang tidak merdeka. Jadi apabila kita dah mampu, yakni beritikad, berakidah yang benar, maka biiznillah ta'ala itulah ketika itu kita menjadi orang yang paling merdeka. Baik, kemudian selanjutnya yang terakhir, pribadi dan umat, pribadi dan masyarakat. Pribadi dan umat atau masyarakat, muslim, pribadi, umat dan masyarakat, muslim itu harus bisa mempengaruhi dan tidak terpengaruh. Ini penting nih. Di pribadi dan masyarakat, umat muslim itu harus bisa mempengaruhi dan jangan sampai terpengaruh. Nah, ini kandungan surah Al-Kafirun. Jangan sampai gitu. Jangan sampai misalnya temannya banyak orang kafir. Habis itu nanti apa, Natalan ikut. Kan itu yang dimaksud dengan terpengaruh. Jangan sampai. Jadi usahakan mempengaruhi. Jangan sampai terpengaruh. Kawannya gitu pakai kostum misalnya bola ikut-ikutan ya. Tulis nama si fulan-fulan-fulan misalnya ikutan. Nah, kawannya misalnya apa merokok misalnya ikut-ikutan. Kawannya misalnya, itu nak. Jadi sekali lagi Al-Kafirun ini adalah yakni membentuk wujud pribadi yang kokoh gitu. Baik secara yakni pribadi orang-orang maupun secara keseluruhan yakni umat dan masyarakat. Jadi seorang umat, masyarakat, pribadi, muslim itu kokoh pendiriannya dan usahakan bisa mempengaruhi, jangan sampai terpengaruh. Sekali lagi ini kandungan yang ya silakan antum kembangkan sendiri dalam menyampaikannya terutama kepada anak-anak. Jadi, supaya lebih gitu mantap, kokoh dimanapun kaki berpijak, tauhid tetap dijunjung gitu. Ya lagi dimanapun kaki berpijak, tauhid dan akidah tetap dijunjung dan tidak ada toleransi-toleransi di dalam akidah dan tauhid ini. Baik. Ayo ini kok semuanya. Ini kasihan antum nih. Jadi sampai di sini dulu ya ini kajian kita. Dan kita panjang sekali ini kajiannya. Dan ini, mungkin ini konsekuensi kajian pagi gitu ya. Agak lama nih. Oleh karenanya sekali lagi anda ingatkan kepada antum semua, siap-siaplah bawa bekal sarapan gitu. Baik, sampai di sini. Insyaallah taala kita akan lanjut pada ayat berikutnya, pada kesempatan-kesempatan berikutnya bismillah taala. Nah, dan untuk bacaan dan makhrajnya terus latihan supaya yakni ada perubahan. Nah, kalau ada pertanyaan silakan, kalau ada kalau tidak ada pun tidak masalah. Ada Ustaz. Ya. Ini dari terjemah ini Ustaz. Terjemah dari yang kita ada di kitab kita ini. Ayat ketiga dengan kelima itu sedikit beda Ustaz terjemahnya. Jadi kalau di ayat ketiga sini dikatakan dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Sedangkan di sini yang kelima terjemahnya dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi seperti yang kelima ini seperti pemberitahuan, sementara yang pertama itu seperti pernyataan, yang ketiga seperti pernyataan, yang kelima ini seperti pemberitahuan bahwa orang kafir itu tidak pernah menyembah. Ini bagaimana Ustaz? Terjemah ini. Dari segi terjemah, dari segi terjemah ini yang namanya terjemah gitu ya, yang namanya terjemah. Ya kita tidak salahkan juga, kita tidak salahkan. Yang penting sekali lagi antum paham maknanya. Jadi dari segi yakni lafaz per lafaz antum baca, antum bandingkan tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Jadi kalau dari segi lafaz per lafaz tidak ada bedanya, berarti sebenarnya tidak ada beda. Kalau kita mau terjemah literal. Terjemah literal. Nah, mungkin penerjemah gitu ya, ulama-ulama Indonesia gitu yang menerjemah di sini itu supaya lebih memahamkan gitu. Tadi kan kita sebutkan pengulangan ayat, yakni ayat yang ketiga dengan ayat yang kelima tadi kita sebutnya sebagai takkid, yakni penekanan. Nah, untuk membahasakan penekanan itu, nah itu kan lumayan susah gitu. Jadi tidak mungkin misalnya disebut ayat ini penekanan gitu. Jadi kan tidak nyambung antara itu artinya syarah penjelasan, bukan terjemah. Jadi untuk memasukkan makna penekanan, gitu, maka mereka masukkan ini. Dan kamu tidak pernah, gitu. Dan ini adalah ibarat, gitu ya, ungkapan untuk mengungkapkan makna penekanan. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keutamaan surat Al-Kafirun yang sebanding dengan seperempat Al-Quran itu, apakah sahih Ustaz? Wallahualam, saya apa ada ya intinya wallahualam sepengetahuannya tidak sahih. Nah, jazakallah Ustaz. Wa iyyak. sudah ya, seperti itu. Sudah ya, itu. Iya. Jadi ini, pokoknya itu harus bisa tuh, mengajarkan tuh Al-Kafirun, terutama untuk, yakni anak-anak nih, penting sekali. Apalagi di zaman kita sekarang ini, udah loyalitas kita kepada Islam udah kurang gitu ya. Terus kemudian terpengaruhnya kita dengan lingkungan gitu, kurang. Itu kita berbicara kita, gitu ya. Yang pada zaman kita ini sudah kita udah dewasa gitu kan. Gak ada, gak ilmu gitu. Ya gimana nanti anak-anak kita kan, di zamannya udah konfirm, udah zaman yang, wah luar biasa tuh. Nanti apa istilahnya, ujiannya gitu. Apalagi hal-hal yang mereka hadapi luar biasa. Lakinya kalau gak dipupuk dari sekarang tuh akidahnya, itu kemungkinan besar akan goyah. Wallahualam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, generasi muslim selanjutnya. Amin. Dan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Amin. Dan bantu mereka dalam setiap perjuangannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiikum. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum.